Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita akan memasuki masalah yang ke-62. Yang diberi judul Istinfarul Muluki Didda Ahlil Haqqi. Istinfarul Muluki Didda Ahlil Haqq. Kebiasaan mereka atau diantara ciri khas Ahlul Jahiliyah adalah berlindung, ya, berlindung di balik atau berlindung kepada para raja. Didda Ahlil Haqq, terhadap atau dari orang-orang yang membawa kebenaran. Artinya ketika mereka dihadapkan dengan hujjah, ya, Ahlul Haq datang membawa hujjah, membawa alasan, membawa ilmu dan selainnya, dan mereka tidak bisa, ya, mereka tidak mampu membantahnya, maka mereka pun mengadukan atau menyebutkan aduan-aduan yang buruk, ya, mengeluarkan atau mengadukan dengan hal-hal yang tidak ada kepada para raja agar, ya, Ahlul Haq tersebut dicegah. Al-masalah tsani wa sittun, masalah ke-62, kaunuhum idza ghulibu bil hujjah fazi'u ila syakwal muluk, syakwa lil muluki. Keberadaan mereka jikalau dikalahkan secara hujjah, maka mereka mengadu, ya, mengadu dan melapor kepada para raja. Kama qalu atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di muka bumi? Ya, ketika mereka tidak mampu mengalahkan hujjah yang dibawa oleh Musa, maka mulailah mereka, ya, mengadukan kepada Fir'aun tentang Musa dengan hal-hal yang tidak benar, ya, dengan hal-hal yang tidak benar, di antaranya yufsidu fil ard, merusak di muka bumi, padahal justru Nabi Musa datang membawa, ya, Nabi Musa datang membawa perbaikan ke muka bumi. Demikian pula Ahlul Haq, mereka datang membawa perbaikan bagi negara dan juga bagi penduduk negara. Akan tetapi orang-orang yang tidak menyukainya, mereka justru melaporkan bahwasanya orang-orang yang membawa kebenaran ini adalah orang-orang yang yufsidu nafil ar, merusak di muka bumi. Asyar min masaya ahli jahiliyah, di antara kebiasaan ahli jahiliyah, annahum kanu idha ghulibu bil hujjah laja'u ila syakwa ila sultan. Bahwasanya mereka jikalau dikalahkan secara hujjah, maka mereka pun melapor, ya, mereka pun berlindung kepada tindakan mereka melapor kepada sultan. Wa ma'na ghulibu bil hujjah, dan maksud dari kata ghulibu bil hujjah, ya, maksud dari kata ghulibu bil hujjah, ay uqimat alaihimul hujjah ala butlani ma hum alaihi, yaitu dijelaskan kepada mereka secara hujjah, ya, atas batilnya apa yang mereka berada di sana. Jelaskan kepada mereka kebenaran, jelaskan kepada mereka al-haq, ya, dengan cara yang baik, ya. Akan tapi mereka tidak membalasnya dengan cara yang sama. Jelaskan dengan cara yang baik, mereka balas dengan cara yang buruk. Walam yakun lahum hujjah yuqawimuna biha, dan mereka tidak mempunyai hujjah yang bisa menentangnya, tidak bisa membalasnya. Fa innahum yalja'una ilal quwwah, maka mereka pun, ya, menggunakan kuatan. Liman ilqa'imi bil haqq, dalam rangka, ya, dalam rangka man ilqa'imi bil haqq, menentang atau dalam rangka mencegah orang-orang yang menegakkan kebenaran. Kama qala Fir'aun li Musa alaihi salam, sebagaimana Fir'aun berkata kepada Musa alaihi salam, la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Jikalau engkau menjadikan ilah selainku, maka sungguh aku akan menjadikanmu termasuk dari orang-orang yang dipenjara. Lamma lam yakun inda hujjah, tatkala Fir'aun tidak lagi memiliki hujjah, yaruddu biha ala nabiyillah laja ila quwwati sultan. Tatkala ia tidak memiliki hujjah lagi untuk, ya, membantah apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, laja ila quwwati sultan, maka ia pun, ya, berlindung kepada kekuasaannya. Faqala la'ajalannaka minal masjunin, saya akan jadikan kamu termasuk orang-orang yang di penjara. Padahal Nabi Musa datang kepadanya dengan apa? Dengan dakwah yang lembut. Dengan dakwah yang lembut. Ya, mengajak Fir'aun dan kaumnya kepada agama yang benar dengan cara yang lembut. Wahadi tariqatul mahzumin, dan ini adalah caranya orang-orang yang kalah. Wa kadzalika alu fir'aun wa hum atba'uhu lamma intasara 'alaihim Musa fil mahfalil 'azhim alladhi aqaduhu wa jama'a fir'aun as-sahara min masyariqil ardi wa magharibiha li ajli an yubdila ma ma'a Musa min al-ayat. Oleh karena itu, hal ini juga dilakukan oleh alu fir'aun, ya, ay asba'uhu, yaitu para pengikutnya. Lamma intasara 'alaihim Musa fil mahfalil 'azhim alladhi aqaduhu. Tatkala mereka atau tatkala Musa menang atas mereka dalam, ya, peristiwa besar yang mereka sendiri tentukan, ya. Jama Fir'aun as-sahara min masyariqil ard wa magharibiha li ajli ayyubdil ma Musa ma Musa min al-ayat li annahu yaz'umu annahu sahir. Fir'aun dan juga bala tentaranya mengumpulkan dari, ya, penjuru timur dan barat bumi, dari daerah, dari seluruh area kekuasaan mereka saat itu, ya, para ahli sihir. Para ahli sihir mereka kumpulkan, ya, mereka kumpulkan seluruhnya, yang jagoan-jagoannya, ya, bisa dibilang, ya, master-masternya dikumpulin sama mereka, ya, di suatu tempat, ya, dalam rangka untuk diadu dengan Musa alaihissalatu wassalam. Karena menurut mereka apa? Menurut mereka Musa AS, apa-apa yang ia perlihatkan, tanda-tanda kuasaan yang ia perlihatkan, tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan selainnya, mereka anggap itu hanya sihir. Ya, mereka anggap apa-apa yang Musa AS miliki dari mukjizat-mukjizat adalah sihir. Oleh karena itu mereka kira bahwasanya kalau dari Musa sendiri, maka kita kumpulkan banyak-banyak ahli sihir untuk mengalahkannya. Ini menurut mereka, yaitu bala tentara Fir'aun. Fajama as-sahara, maka mereka mengumpulkan para ahli sihir, wa talaba min Musa tahdid al-maw'id. Dan mereka minta kepada Nabi Musa untuk menentukan waktu. Tentukan waktu, kita kumpulkan, ya, kita adu kamu dengan mereka. Ini kata mereka. Min ajli aqdi ma ma'ahu wa ma ma'as-sahara, dalam rangka menampilkan apa yang ada bersama Musa, ya, dari mukjizat, wa ma ma'as-sahara, dan apa-apa yang dimiliki ahli sihir dari kekuatan-kekuatan sihir mereka. Min ajli ayyu mawih 'alan-nas, ya, dalam rangka mengelabuhi manusia, anna indahum ma yuqawimu ma ma'a Musa min al-mu'jizah. Bahwasanya, ya, pada ahli sihir juga terdapat hal yang bisa mengalahkan mukjizat-mukjizat yang ada pada Musa alaihi salatu wassalam. Ya, ada pada Musa alaihi salatu wassalam. Dan termasuk di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah mukjizat-mukjizat Allah berikan, ya, tentang suatu hal yang dapat membungkam kaumnya. Artinya pada zaman Musa alaihi salatu wassalam, pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah zamannya banyak para ahli sihir. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, suatu hal yang bahkan lebih hebat daripada sihir-sihir tersebut. Ya, sihir-sihir tersebut. Demikian pula di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, zaman di mana dipenuhi para ahli-ahli bahasa, para penyair, ya, para penulis, atau, ya, orang-orang yang bagus dalam bahasanya, ya, orang-orang yang menulis syair dan semisalnya, mereka banyak di sana. Lalu Allah utus Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran yang membungkam mereka semua. Kemudian kita lanjutkan, falamma hana al-maw'id, maka tatkala datang waktunya, wajtama'an nas, orang-orang berkumpul, ya, rakyat juga ikut melihat, mau nonton, melihat mana yang akan menang, ya. Min ajli musyahada ma yahsul, ya, mereka berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Wal qasahara ma ma'ahum min as-sihr, ya, para ahli sihir melemparkan apa-apa yang, ya, mereka punya dan mereka kuasai dari berbagai sihir. Wamtala al-wadi min sihrihim, maka lembah pun terpenuhi dengan sihir mereka. وَمَا مَعَهُمْ مِنَ الْعَصِيِّ وَالْحِبَالِ أَلَّذِي حَشَّوْهَا بِالزِّعْبِقِ. Ya, dan juga tongkat-tongkat dan tali-tali yang mereka lumuri dengan, ya, timah. وَبِمَوَاتُ حَرِّقُهَا كَأَنَّهَا حَيَّاتِ. Ya, dengan hal-hal yang membuatnya seakan-akan bergerak, ya, seakan-akan, ya, ular-ular yang bergerak, ya, ular-ular yang bergerak, dibuat demikian, dan juga mereka menggunakan sihir, ya, menggunakan sihir yang mana membuat orang-orang yang melihatnya seakan-akan melihat ular-ular yang bergerak, ya, seakan-akan mereka lihat adalah itu adalah ular-ular yang bergerak. Mereka menyihir mata manusia. Meskipun pada hakikatnya tidak demikian. Artinya pada hakikatnya apa-apa yang mereka lempar, tetaplah tongkat-tongkat dengan tali-tali. Akan tapi tatkala mereka menggunakan sihir mereka dan kekuatan syaitan, ya, untuk menutupi mata-mata manusia sehingga apa-apa yang terlempar seakan-akan ia adalah ular yang bergerak-gerak. Yuriduna yudahiru ma ma'a Musa minal mu'jizah. Mereka ingin untuk menandingi mu'jizat yang bersama Musa, wahiyal hayya allati tatahawwal minal 'asa allati ma'ahu. Yaitu ular yang, ya, ia berubah dari tongkat yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Faja'u bi sihrin 'azhim, maka mereka pun melakukan sihir yang besar. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala telah menceritakan hal tersebut. Hatta inna Musa alaihi salam khafa, hingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam merasa takut, ya, merasa takut. Faujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun merasa pada dirinya rasa takut. Khafa ayyulabbisu 'alan nas, ya, yaitu ia merasa takut ahli sihir ini bisa menipu manusia. Yang ia takutkan adalah manusia tertipu dengan ahli sihir ini. Bukan takut kepada sihir-sihir mereka, tidak. Nabi Musa AS percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia tahu tentang bahwasanya itu adalah kebohongan dan sihir. Tidak takut dengan sihir-sihir mereka. Yang ia takutkan apa? Yang ia takutkan khawatir orang-orang tertipu dengannya. Khawatir orang-orang tertipu dengannya. Wa illa fahuwa wasiq bima ma'ahu. Adapun apa? Adapun ia, maka ia percaya dengan apa yang ia bawa. Wasiq binasrillah, ia percaya Allah akan menolongnya. Ia percaya Allah akan menolongnya. Lakinnahu khafa ayyulabbisu 'alan nas, akan tapi ia takut, ya. Akan tetapi ia takut Nabi Musa alaihi wasallam khawatir mereka bisa menipu manusia. Mereka bisa menipu manusia. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Adapun tentang bahwasanya mereka berada dalam kesalahan, bahwasanya itu adalah sihir, Musa tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya, dan ia tidak terpengaruh dengan sihir mereka. Li'annahum ja'u kama qala Allah wa ja'u wa ja'u bi sihrin 'azhim, karena mereka melakukan sebagaimana Allah taala katakan, mereka datang dengan sihir yang 'azhim, yang besar. Fa'ama Allah Musa alaihi salam bi'ilqa'il 'asa, maka atau lalu Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya Musa alaihi salatu wassalam bi'ilqa'il 'asa, untuk melemparkan tongkat yang ia bawa. Tongkat yang ia bawa, fa'alqaha fasarat hayyah 'azimah, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam melemparkannya, lalu jadilah ia ular yang besar. Ular yang sangat besar, ibtara'at kullama alqahu, yang mana ia menelan semua yang mereka-mereka lemparkan. Yang mereka lempar-lemparkan yang terlihat pada manusia seperti ular, semuanya habis. Ya, semuanya habis. Hatta khafu an tasil ilaihim, hingga mereka bahkan khawatir dan takut ular tersebut, ya, ular yang mana ia termasuk dari mukjizat Nabi Musa itu sampai kepada mereka. Wa nasyadu Musa ayyumsikaha anhum, dan mereka memohon kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menahan dan memegang ularnya, menahannya dari mereka, ya, menghalanginya dari mereka. Li'annahum khafu an tasil ilaihim, karena mereka takut ular tersebut sampai kepada mereka. ya, karena besarnya dan sudah menghabisi apa-apa yang tipuan-tipuan ahli sihir tersebut. Sehingga mereka khawatir mereka yang kena berikutnya. Wa inda dzalika hasala an-nashr li Musa, maka saat itulah terjadi kemenangan, ya, Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan kemenangannya dan terlihat di hadapan orang banyak. Ya, Allah balikkan makar mereka. Mereka berupaya untuk memperlihatkan di hadapan orang banyak, ya, di hadapan orang banyak bahwasanya mereka bisa menang atas Musa alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam sekedar sihir saja. Ya, akan tapi justru sebaliknya, ya, sebaliknya Allah balikkan makar mereka kepada mereka sendiri. Jadilah justru kemenangan Musa alaihi salatu wassalam, kemenangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam terlihat di hadapan orang banyak dan terlihat langsung kekalahan sihir-sihir tersebut, dan mereka tahu bahwasanya itu bukan sihir. Ya, ahli-ahli sihir tersebut adalah ahli dalam bidangnya. Mereka tahu bisa membedakan mana sihir, mana tidak. Ya, mereka bisa membedakan mana sihir, mana tidak, dan mereka sudah bergabung. Ya, kalau masih kalah juga, maka mereka tahu bahwasanya ini bukanlah sihir lagi. Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'lamu ya'malun, maka muncullah atau terlihatlah kebenaran dan batillah apa-apa yang mereka lakukan. Faghulibu hunalika wa anqalabu saghirin, maka mereka dikalahkan dan mereka menjadi orang-orang yang rendah. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan para ahli sihir pun, ya, tersungkur bersujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, mereka berkata kami beriman dengan Rabb semesta alam. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabb Musa alaihi salatu wassalam dan juga Harun. Ya, berbalik. Berbalik niat mereka, untuk menghancurkan dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, berbalik justru orang-orang di sana, bahkan ahli sihir, ya, yang mereka akan gunakan untuk menghalangi dakwah Nabi Musa, justru berbalik menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan beriman kepadanya. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum 'arafu anna ma'a Musa laisa sihran, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa bukan sihir. Ya, mereka ahli dalam sihir dan mereka juga sudah bergabung. Mereka mengetahui mana yang sihir, mana yang bukan. Ya, mereka bisa membedakannya karena mereka ahli dalam hal tersebut. Maka tatkala mereka menyaksikan mukjizat ini, mereka tahu itu bukan sihir. Mereka pun beriman, ya. Falamma amana as-sahara, maka tatkala ahli sihir, para ahli sihir beriman, sajadu lillahi ta'ala, mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haddadahum Fir'aun bil qatl was-salbi. Ya, maka Fir'aun ya, mengancam mereka untuk dibunuh dan juga disalib. Faqutila as-sahara alladzina ma amanu wa sa'u ila Allah wa salabahum. Maka ia pun, yaitu Fir'aun, membunuh para ahli sihir yang beriman dan bertaubat kepada Allah serta menyalib mereka. Summa tafatu, kemudian mereka, yaitu para ahli Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, ya, intafatu ila bani Israel alladzina amanu Musa. Sekarang pandangan mereka, ya, kepada bani Israel yang mengikuti dan beriman kepada Musa. Sekarang tujuan mereka adalah bani Israel. Ya, tatkala mereka tidak bisa mengalahkan langsung Nabi Musa alaihi salatu wasalam, maka mereka terjebak Bani Israil. Wa qala Fir'aun, dan mereka berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihata, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Ya, tatkala mereka kalah di hadapan masyarakat, ya, kalah mereka di hadapan masyarakat, ya, maka mereka pun mulai membisikkan Fir'aun, ya, untuk, ya, berbuat jahat kepada kaum Musa alaihissalatu wassalam, para pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Mereka berkata, atadharu Musa wa qaumahu, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya liyufsidu fil ard, untuk merusak di negeri ini, wa yadharaka wa alihatak, meninggalkanmu dan juga tuhan-tuhanmu, meninggalkanmu dan juga sembahan-sembahanmu, Maka Fir'aun berkata, sanuqattiru abna'ahum, akan kita bunuh anak-anak laki mereka. Wa nastahi nisa'ahum, dan akan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa inna fauqahum qahirun, dan sungguh kita berkuasa penuh atas mereka. Maka Musa alaihissalatu wassalam berkata, qala Musa liqaumihi, maka Musa pun berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan sungguhnya bumi ini milik Allah, yang Ia wariskan kepada siapa saja yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Musa alaihissalatu wassalam menyabarkan kaumnya dari gangguan atau dari siksaan Fir'aun, ya, yang mana akan membunuhi anak-anak laki-laki mereka, dan juga, ya, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka untuk melayani mereka. Hingga akhirnya, ya, dengan Allah Ta'ala firman, wal akhudil muttaqin, dan kesudahan baik bagi orang-orang bertakwa, Fir'aun dan bala tentaranya pun hancur dalam, ya, tenggelam di lautan. Wa syahid min haza, ya, syahid dari hal ini adalah, annahum talabu minhul luju ilal quwwah, bahwasanya mereka, yaitu para pengikut Fir'aun, ya, meminta Fir'aun untuk menggunakan kekuatannya. Wa ishtakau ila Fir'aun liyakhar hadal haq wa hadal iman, dan mereka mengadu kepada Fir'aun untuk, ya, dalam rangka liyakhar, untuk mencegah kebenaran ini, wa hadal iman, dan juga mencegah keimanan ini, ya, dan juga mencegah keimanan ini. Wa hadza fi al-ashbahin fi kulli zaman wa makan, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang semisal mereka di setiap zaman dan di setiap waktu, ya, dan di setiap zaman dan setiap waktu. Oleh karena itu, seorang yang berada atas kebenaran hendaknya ia teguh dan juga sabar, ya, teguh dan juga sabar, karena sungguh orang-orang yang mengganggu selalu ada. Orang-orang yang mengganggu kebenaran selalu ada, mengupayakan untuk membenamkannya selalu ada. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan biarkan cahayanya padam. Ya, Allah tidak akan biarkan cahayanya padam. Selalu ada di kalangan umat ini orang-orang yang, ya, menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khalalahum wala man khalafahum. Tidak akan berbahaya bagi mereka orang-orang yang menelantarkan mereka ataupun yang menyelisihi mereka. Kapan? Selama mereka berada di atas kebenaran. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai sini, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.